بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، kita masih berada pada pembatal keislaman yang kelima, dan kita telah membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ketika beliau merinci pihak-pihak yang terjerumus dalam pembatal Islam yang kelima ini. Dan beliau hafizahullah taala pun menjelaskan tentang mauqif al-mu'minin, prinsip kaum mu'minin terhadap Alkitab was Sunnah, di mana kaum mukminin ahli sunnati wal jamaah benar-benar menyambut apa yang datang dari Alkitab, Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada keberatan sedikit pun dalam diri mereka. Tidak ada ganjalan di dalam hati mereka. Benar-benar mereka menerima dengan sepenuh hati, zahiran wa batina. Demikian pula al-mu'minun, ahli sunnati wal jamaah, selalu mengedepankan Alkitab was Sunnah di atas segala-galanya, selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukannya, sebagai pedomannya, sebagai tempat untuk mengembalikan berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dan mereka selalu mendahulukan, memprioritaskan hukum Allah dan Rasulnya, walaupun hukum tersebut bertentangan dengan hawa nafsu mereka, bertentangan dengan ambisi-ambisi dunia mereka. Fahum yatrukuna ara'ahum wa raghabatihim. Ahlus sunnah meninggalkan logika-logika mereka dan juga ambisi-ambisi mereka demi meraih kemuliaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena cinta mereka yang begitu besar kepada hukum Allah dan Rasulnya, kecintaan mereka yang begitu besar terhadap Al-Quran wa Sunnah, sehingga Al-Quran dan Sunnah senantiasa dikedepankan, diprioritaskan, dimuliakan, dijunjung tinggi. Berbeda dengan kaum munafikin yang menyembunyikan kekufuran di dalam kalbu mereka, yang ada di dalam hati mereka an-nifaq, kemunafikan. Fahum yanfiruna minal kitabi was sunnah wa ta'allumihima. Mereka lari meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan juga upaya mempelajarinya. Upaya mempelajari Al-Kitab was Sunnah. Atau mereka membaca Al-Quran dengan lisan-lisan mereka saja, tidak ada upaya, bahkan tidak terbersit di dalam kalbu mereka untuk mengamalkan kandungan dari Al-Quran. Dan mereka lari dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, sikap seperti ini merupakan alamatun ala annahum yubghiduna kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, merupakan indikator yang kuat, tanda yang jelas bahwa mereka kaum munafikin adalah orang-orang yang membenci kitabullah dan membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yaqulu hafizahullahu ta'ala, wala farqa kama dzakarna baina kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada bedanya sebagaimana telah kami sebutkan antara Al-Qur'an, kitabullah, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapa yang membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sama dengan dia membenci Al-Qur'an. Sama hukum. Karena kedua-duanya adalah wahyu min indillah, li'annahuma min indillah, karena Al-Kitab was sunnah datang dari sisi Allah, merupakan wahyu Allah Azza wa Jal. Sehingga tidak boleh seorang muslim, seorang muslimah, mukmin, mukminah beda-bedakan, memisahkan antara Al-Kitab was sunnah dari sisi, ya, membedakan dan memisahkan antara Al-Kitab was sunnah dari sisi dia hanya mengambil salah satunya atau berpegang dengan salah satunya dan meninggalkan yang lainnya. Hadza la yajuz. Oleh karenanya beliau hafizahullah Syekh Al-Fauzan melanjutkan, wa inna ma yufarriqu bainal Qur'ani was sunnati ahlud dalal, hanyalah yang membedakan dan memisahkan antara Al-Qur'an dan sunnah adalah ahlud dalal, orang-orang yang sesat. Alladzina yaqulun, yang mana mereka menyatakan, la naqbalu illa al-Qur'an, kami tidak menerima kecuali Al-Qur'an saja. Li'anna al-Qur'ana la yatatarraqu naqluhu ihtimalun aw syakkun. Dalih mereka, alasan mereka, kenapa hanya menerima Al-Qur'an saja, tidak sunnah, karena Al-Qur'an la yatatarraqu ihtimalun aw syakkun, tidak akan ada kemungkinan dalam penukilannya keraguan-raguan atau kemungkinan-kemungkinan yang salah. Artinya Al-Qur'an itu pasti benar. Ayat Al-Qur'an itu pasti benar, jelas. Berbeda dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Berbeda dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dinukil mungkin ada keraguan-raguan padanya atau ada ihtimal al-haq wa ihtimal al-batil atau ghair sawab. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan tidak benar penukilan tersebut. Khilaf as-sunnah, berbeda dengan sunnah, kata beliau. Yani alasan mereka, fa innahu yatatarraqu ila asanidiha syakku indahum, karena ada kemungkinan masuk padanya keraguan-raguan di dalam membenarkan atau menerima sanad-sanad hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakadha za'muhum, demikian sangkaan mereka, dalih dan alasan mereka. Wa amma indal muslimin, adapun di sisi kaum muslimin, yang benar-benar berislam dengan Islam yang sahih, yang benar-benar berkomitmen dengan Al-Kitab was Sunnah, mengikuti jejak salafil ummah, fa innahu la yatatarraqu ilaihi syakku, sama sekali tidak akan masuk pada diri mereka, pada kalbu mereka keraguan. Li'annaha min riwayat istiqatil athbatil huffaz. Karena sanad-sanad hadis tersebut, jika memang sahih, bersambung sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia melalui periwayatan astiqatil athbat, rawi-rawi para muhadditsin, para arwat, rawi-rawi yang thiqah dan kokoh, kuat. Demikian pula al-huffaz, mereka adalah para penghafal-penghafal ilmu, penghafal hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Alladzina naqaluha bi amanatin, yang mereka menukil hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh amanah. Fahum la yashukkuna fi ahaditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa annaha min indillahi azza wa jal. Sehingga mereka kaum muslimin tidak ragu tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia hadis tersebut, hadis-hadis Rasul Rasulullah sallallahu alaihi tersebut bersumber dari Allah tabaraka wa taala, merupakan wahyu yang diwahyukan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Sebagaimana yang ada pada para a'immah, a'immatul hadis, semisal Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi dan yang lainnya, mereka menukil dan meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam biasanidiha, dengan sanad-sanadnya, dengan penuh amanah, penuh kehati-hatian, penuh ketelitian, dan juga mereka melakukan pengkajian lalu dipilah dan dipisah mana hadis-hadis yang sah dan makbulah, yang sah dan diterima, dan mana hadis-hadis yang tidak sah, yang marduda, yang ditolak. Namun jika hadis tersebut adalah hadis yang sahih, penukilannya benar, rantai sanadnya bersambung sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak ada keraguan padanya. Sama sekali mereka tidak meragukan bahwa hadis tersebut bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu merupakan wahyu Allah azza wajalla. Ini prinsip kaum mukminin, kaum muslimin, ahli sunnati wal jamaah. Wa amma ahlun nifaq walladzina fi qulubihim naqsu imanin. Adapun ahlun nifaq, as'alullah ayyu'idana minan nifaq wa ayyub'idana minal munafiqin. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Jalla wa'ala melindungi kita dari kemunafikan. Jangan sampai ada di dalam hati kita bibit-bibit kemunafikan. Apalagi kemunafikan itu muncul pada amaliyah kita, tindakan kita, atau ucapan-ucapan kita. Wal'iyadzubillah. Ucapan-ucapan yang menyelisihi Al-Kitab wa Sunnah. Sarahatan, dengan penuh sarahah, ya jelas, gamblang, tanpa malu. Dia mengucapkan ucapan yang menyelisihi prinsip as-sunnah, menyelisihi nas dari Al-Quran wa sunnatin Nabi alaihi salatu wassalam. Walladzina fi qulubihim naqsu iman, di mana ahlun nifaq adalah orang-orang yang di dalam kalbunya keimanan yang kurang. Ya, terjadi kekurangan pada iman mereka. Kal khawariji wal mu'tazilah, seperti kelompok al-khawarij, demikian pula al-mu'tazilah wa sa'iri tawa'ifi, dan berbagai kelompok-kelompok sempalan yang lainnya di dalam Islam ini. Fa innahum yashukuna fi sunnah, sungguh mereka orang-orang yang meragukan sunnah. Ba'duhum yashukku fi ahadithil ahad, sebagian mereka ragu pada hadis-hadis yang ahad, yang hanya melalui satu jalur periwayatan. Hadis ahad adalah lawan dari hadis al-mutawatir. Wa ba'duhum yashukku fi sunnati kulliha wa la yara laha makanah, sebagian yang lainnya ragu di dalam sunnah secara total. Dia memandang bahwa as-sunnah tidak memiliki kedudukan di dalam Islam. Artinya tidak ada manfaatnya, tidak perlu ditoleh, dibuang saja sunnah tersebut. Wa yaqulun, sehingga mereka mengatakan yakfina al-Qur'an, cukup bagi kami Al-Qur'an saja. Wa ba'dhum yashukku fi ba'dhi sunnah, sebagiannya lagi meragukan sebagian sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, ini sebagian hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal hadis itu adalah hadis yang sahihah, tsabitah. Fa yaqul la naqbalu illa al-mutawatir min as-sunnah, kita tidak menerima kecuali yang mutawatir dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menerima hadis-hadis yang mutawatir saja, yang diriwayatkan dari berbagai jalur periwayatan. Wa yarudduna akhbaral ahad, sehingga mereka menolak hadis-hadis yang ahad. Wa yaquluna innaha tufidu dhann, mereka menyatakan bahwa hadis ahad itu hanya memberikan faidah zon, prasangka, bukan faidah keyakinan. Demikian ahlul batil, ahlul dalal, berbagai alasan-alasan yang mereka kemukakan semuanya bersumber dan berpijak di atas logika, di atas akal-akal mereka, di atas hawa nafsu yang mereka kedepankan. Bukan di atas ilmu, bukan di atas sikap al-ittiba, bukan di atas sikap at-tasdiq wal-qabul, sebagaimana prinsip kaum mukminin. Al-mu'minun wal-mu'minat adalah orang-orang yang selalu menyambut panggilan Allah dengan penuh ketundukan, dengan penuh keikhlasan. Mereka selalu menerima dan menerapkan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam dengan penuh sikap al-ittiba, sikap meneladani, sikap membenarkan, sikap mengikut, karena mereka yakin, dengan seyakin-yakinnya bahwa keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan itu ada pada sikap al-ittiba kepada Alkitab was sunnah. Lidzalika qala hafizahullah wa amma ahlul haq. Adapun ahlul haq, perhatikan di sini beliau hafizahullah selalu membandingkan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Ketika beliau menyebutkan ciri-ciri ahlul haq, kaum mukminin, ahli sunnati wal jamaah, beliau hafizahullah membandingkan dengan ahlul batil wa ahli dhalal. Bagaimana sikap mereka, bagaimana prinsip mereka, bagaimana alasan dan dalih mereka. Berbeda jauh 180 derajat. Wa amma ahlul haq fa innahum yaqulun, ma sahha 'anil rasuli sallallahu alaihi wasallam sa'un kana mutawatiran aw ahadan fa innahu yufidul ilma wal yaqina. Apa yang sah penukilannya, periwayatannya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, riwayat yang sahih, hadis yang sahih, dia harus memenuhi beberapa syarat. Yang ini kita pelajari di ilmu al-hadis, ilmu mustalahil hadis. Dari sisi sanadnya, dari sisi matannya, dari sisi rawi-rawinya, dari sisi hafalan para rawi, ada kriteria-kriteria khusus. Selama hadis tersebut benar penukilannya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, sama saja apakah hadis itu adalah hadis yang mutawatir atau ahad, hadis yang melalui periwayatan dari berbagai jalur yang begitu banyak, atau hanya melalui satu jalur periwayatan saja, itu hadis ahad, maka hadis tersebut yufidul ilm, memberikan faedah ilmu, wal yaqin, dan keyakinan, bukan faedah dhan, sangkaan, bukan, tapi faedah ilmu dan juga faedah al yaqin. ويحتجون به في العقائد والعبادات والمعاملات, dan mereka berhujjah dengannya, berdalil dengannya, dengan hadis ahad tersebut dalam permasalahan akidah, ibadah, dan muamalat. Lianhum la yashukuna fi, karena mereka tidak ragu tentang hadis ahad, bahwa hadis itu datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, min qaulihi au min fi'lihi au min taqriratihi, apakah itu dari ucapan beliau atau perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, ataukah itu adalah persetujuan Nabi alaihi salatu wasallam. Jika itu memang benar bersumber dari Nabi, datang dari sisi Nabi alaihi salatu wasallam, fa huwa haqqun wa huwa min indillah jalla fi'ula, sehingga pantas dijadikan sebagai hujjah dan dalil di dalam beramal. Wa amma ahlud dalal fa innahum yaqulun inna ikhbara au inna akhbaral ahad la yuhtajju biha fil aqaidi, berbeda dengan ahlud dalal, di mana mereka mengatakan bahwa khabar yang ahad, hadis-hadis yang ahad, yang hanya melalui satu jalur periwayatan saja, maka kata mereka tidak bisa dijadikan dalil hujjah dalam permasalahan akidah wal iman. Kenapa? Li'annaha tufidu dhan biza'mihim, karena hadis ahad itu memberikan faedah dhan, bukan faedah ilmu, yakin, bukan. Wal aqaidu tubna 'alal yaqin, sementara akidah itu dibangun di atas keyakinan. Sehingga ini bagaimana perbandingan dan perbedaan antara akidah ahlul haqqi dengan akidah ahlul batil. Prinsip ahlul haqq terkait dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dengan prinsip ahlul dalal, ahlul batil, benar-benar berbeda 180 derajat. Qala hafizahullahu ta'ala, wa minal ajib annahum yabnuna aqa'idahum ala ilmil kalam wa ilmil mantiq. Nah ini bagaimana realita yang ada pada ahlul batil, yang sangat bertentangan dengan prinsip mereka bahwa membangun akidah itu harus di atas ilmu yang pasti, di atas keyakinan, kata mereka. Jangan di atas dhan, karena hadis ahad itu tufidu dhan. Sementara yang mengherankan, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, minal ajib annahum yabnuna aqaidahum, mereka membangun akidah-akidah mereka di atas ilmu kalam. Demikian pula ilmu mantiq. Wa yaqulun, lalu mereka mengatakan innahuma yufidanil yaqin, dua ilmu ini memberikan faedah yakin. Wa kalamullah la yufidul yaqin indahum, sementara kalamullah Al-Qur'an tidak memberikan faedah yakin, ya faedah keyakinan bagi mereka. Wa sunnah la tufidul yaqin indahum, dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang sahihah juga tidak memberikan faedah al-yaqin kepada mereka. Wa hadha min ad-dhalali wal intikas, ini merupakan bentuk kesesatan dan al-intikas, yakni terjatuh meninggalkan kebenaran, meninggalkan jalan Allah. Bagaimana ilmu kalam adalah ilmu yang yufidul yaqin, sementara ilmu kalam adalah ilmu yang dibangun di atas logika, di atas akal yang bermacam-macam, berbeda-beda, akal yang terbatas jangkauannya. Kok dikatakan dia memberikan faedah keyakinan? Bahkan ahlul kalam saja, orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam, yang membahas ilmu kalam, sibuk dengan ilmu mantik, mereka sendiri pada akhirnya mengakui bahwasanya ilmu kalam tidak memberikan faedah apa-apa. Wala nastafid tula umurina siwa an jama'na fihi qila wa qal, sebagaimana dikatakan oleh Ar-Razi. Ini Fakhrul Razi ketika dia bertaubat, sadar bahwa kesibukan dia, ketenggelamnya dia dalam ilmu kalam wal mantiq wal falsafah itu tidak memberikan faedah apa-apa. Jangankan faedah ilmu, faedah bagi dirinya enggak ada. Sehingga dia mengatakan wala nastafid, dan kita tidak mendapatkan faedah sedikit pun dari pembahasan sepanjang umur kita. Ya, membahas ini, membahas itu dalam sepanjang umurnya, kecuali hanya menukil qil wa qal, katanya dan katanya, qila wa qal, katanya ini, kata fulan, kata illan, yang semua itu tidak memberikan faedah ilmu. Sehingga minal ajib, sangat mengherankan mereka, ahlul batil, ahlul dalal. Mereka membangun akidah mereka di atas ilmu kalam wal falsafah wal mantiq al-Yunani, sementara mereka meninggalkan Alkitab dan meninggalkan sunnah dengan dalih as-sunnah tidak memberikan faedah al-yaqin. Maka ini jelas adalah kesesatan yang nyata. Amma ahlus sunnah wal haq, kembali lagi Syekh Al-Fauzan menjelaskan tentang prinsip ahlus sunnah. Maka ini penting bagi kita semuanya untuk mengetahui bagaimana prinsip ahlus sunnah, sikap ahlus sunnah, akidah dan keyakinan ahlus sunnah. Jangan kita hanya mengklaim sebagai ahlus sunnah, menjadi sebagai seorang salafi atau salafiyah, ternyata prinsip kita berbeda dengan prinsip ahli sunnati wal jamaah, sikap dan keyakinan kita berbeda, cara pandang kita berbeda dengan ahlus sunnah wa ahlul haq, ucapan-ucapan dan statement kita bertentangan, bertolak belakang dengan prinsip ahli sunnati wal jamaah, sikap dan amalia kita berbeda dengan sikap dan amalia ahlus sunnati wa ahlil haq. Jangan sampai demikian. Wayaqulun ahlus sunnati wal wa ahlil haq yaqulun ma sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yufidul yaqin wal ilm, selama hadis tersebut, riwayat tersebut sah penukilannya dari nabi alaihi salatu wasallam, maka dia memberikan faedah ilmu dan faedah yakin. Wa yuhtaju bihi fil aqaidi wal ibadati wal muamalat la farqa fi dhalika, hadhihi tariqatu ahli sunnati wal jamaah, inilah metode dan prinsip ahli sunnati wal jamaah. Thumma yaqulu hafizahullahu ta'ala, wal hasil, kesimpulannya, annalladhi yakunu fi qalbihi bughdhu li syai'in mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa disimpulkan bahwa orang yang ada dalam kalbunya kebencian kepada sesuatu dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa inna hadza dalilun ala nifaqihi, maka ini merupakan dalil akan kenifakannya, kemunafikan yang ada dalam kalbunya, wal iyadu billah, wa ala adami imanihi, dan menunjukkan tidak ada keimanannya. Wa in kana yad'il iman, walaupun dia mengaku iman, wa in kana ya'malu bihadhil ahadith, walaupun dia mengamalkan hadis-hadis ini zahiran, secara zahir, madama annahu yubghidha biqalbihi fa inna hadha naqidun min nawaqidil islam, selama dia membencinya, membenci sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang sahihah, maka dia telah jatuh pada salah satu pembatal keislaman, yaitu pembatal yang kelima yang disebutkan di sini. Maka ini tentunya peringatan bagi kita semuanya agar kita benar-benar mencintai Al-Quran dan Sunnah. Kita mencintai al-manhaj salafi yang merupakan al-Islam as-sahih, Islam yang benar. Kita mencintai dengan cinta yang tulus, cinta yang sebenar-benarnya, cinta yang terwujud di dalam amaliyah. Bukan sekedar cinta saja, bukan cinta palsu, bukan cinta hanya di lisan saja, tidak ada dalam kalbu dan juga pengamalan. La. Kalau kita benar-benar mencintai sunnah, mencintai prinsip-prinsip ahli sunnah, maka yakini itu dalam kalbu dan amalkan di dalam perbuatan. Jangan sampai kita mengaku mencintai sunnah, prinsip-prinsip ahli sunnah, ternyata pengamalan kita berbeda. Ternyata amalan kita meruntuhkan prinsip ahli sunnah. Qala hafizahullahu ta'ala, qala subhanahu wa ta'ala, walladzina kafaru fata'asal lahum wa adalla a'malahum dhalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Kemudian beliau menukil ayat yang menjelaskan bahwa mereka kaum munafikin, amalan-amalan yang mereka lakukan terhapus, tidak bermanfaat karena mereka membenci apa yang datang dari sisi Allah. Jadi membenci syariat Allah, membenci sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang Allah murkai, yang Allah benci, dan mereka tidak senang kepada keridhaan Allah, maka Allah membatalkan dan menghapus amalan-amalan mereka. Hadza huwa sabab, inilah sebab yang menjadikan mereka merugi dan menyebabkan mereka divonis sebagai orang-orang yang kufur kepada Allah tabaraka wa taala dan rasulnya. Wa hadza naqidun min nawaqidil Islam ay yubghidha al-insan syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah salah satu pembatal dari pembatal Islam, yaitu seorang membenci syai'an, sesuatu dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan tentang lafadz syai'an, karena di sini al-mu'allif menyatakan man abghadha syai'an, ya syai'an, kalimat yang bersifat nakirah, nakirah. Maka syai'an di sini meliputi segala sesuatu, dan juga walaupun hanya sedikit saja. Ya, syai'an bermakna umum, global. Dia membenci na'am apapun dari syariat Islam, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sisi manapun, dalam bidang apapun, dan juga walaupun yang dia benci sedikit, ini telah jatuh pada pembatal keislaman yang kelima ini. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya atau kajian berikutnya biiznillah. Wallahu taala alam bissawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.